Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhannas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحمد أعزكم الله ini Sabtu pagi tanggal 6 Safar 1441 Hijriah atau tanggal 5 Oktober 2019 kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarhud Durusin Muhimmati Li'amatil Ummah, penjelasan tentang pelajaran-pelajaran yang penting bagi kebanyakan orang, yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah dan diberikan penjelasan syarahnya oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Husin Badr hafizahullah, dan kita sampai pada halaman 32 kaitan dengan surat An-Nasr. An-Nasr juz 30 nomor suratnya 110. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إذا ذا di sini matabi جاء نصر الله جاء di sini matnya apa mat wajib muttasil dibaca 4 sampai 6 ketuk. Nasrullahi Nasrullahi wal fath. Alif lam di situ alif lam apa? Qamariyah. Wal fath. Wa ra'aitan ta bukan ta. Ta. Wa ra'aitan ya. Nun syiddah di sini dengan gunnah, dengan syiddah bil gunnah, tekan dua ketuk. Wa ra'aitan nasa yadkhulu na matabi'i yadkhulu dal qalqalah sughra yadkhuluna fi di panjangnya sama matabi'i fi dinillahi afwaja bukan fi dinillah itu fi dinillah fi dinillahi afwaja waja wa di sini mat matobi. Kemudian fasabbih bukan fasabih, beda maknanya, beda fasabbih baknya dengan syiddah, dengan tasjid. Bihamdi mim mati ketemu dal. Idhar syafawi. bihamdi rabbika, rabbika. Jangan sampai dibaca rabbika, rabbika yang benar. Wastaghfir. Ya. Lupa. Ugoin wastag, bukan wastag. Itu enggak ada. Itu berlebihan. Ghain bukan huruf qalqalah. Innahu, innahu. Masjid itu apa itu sebenarnya? Nun mati ketemu nun. Ya. In kemudian na. Karena double, nun mati ketemu nun hidup di tasjid. Inna, innahu, hu di situ berapa ketuk? Mat, mat apa itu? Hah? Mat, apa? Ayo, artinya apa? Tidak terlalu panjang. Silah itu penghubung. Qasirah pendek. Mat penghubung yang pendek. Kana, kana matobi. Tawaba, tawaba. Ba di sini juga. Wa ba. Ayo. Nah, ini Suratul Nasr ini dijelaskan di sini adalah apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah afwaja, berbondong-bondong. Tasabbih, maka bertasbihlah. Bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu. Wastaghfir, dan mohonlah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah adalah Maha penerima taubat, tawwaba. Ini tiga ayat di surat An-Nasr sama dengan surat apa? Al-Kautsar. Tiga ayat. Dan dijelaskan para ulama termasuk di dalam penjelasannya surat An-Nasr di sini adalah Madaniyah, surat Madaniyah, surat yang diturunkan pada fase Madinah. Di sini dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir penjelasan bahwasanya ini adalah Madaniyah. Di surati bisyaratu lin nabi sallallahu salawatullahi wa salam alaihi bin nasril adim wal fathil mubin. Di dalam surat ini ada bisyaratu, kabar gembira lin nabi salawatullahi wa salam alaihi, semoga salawat Allah dan keselamatan tercurah kepadanya. Masih ingat arti salawat Allah kepada Nabi? Apa? Ayo. Sana'ullahi alaihi amam, amam malak. Oh, mangfis samawat. Allah Azza wa Jal memuji Nabi SAW di hadapan para malaikatnya. Dan ini disebutkan terdapat di dalam Sahih Bukhari secara muallaq penjelasan tentang salawat. Salawat Allah Azza wa Jal kepada nabinya adalah pujian Allah Azza wa Jal di hadapan para malaikatnya. Pujian kepada Nabi SAW di hadapan para malaikatnya. Yaitu bin Nasril Azim. Surat ini mengandung kabar gembira kepada Nabi SAW dengan apa? Berkaitan dengan pertolongan yang begitu besar. Wal fathil mubin, dan pembukaan yang betul-betul nyata. Idza jaa nasrullahi wal fath ay fataha Makkah. Ay fathu Makkah. Artinya bisa membuka Makkah yang Makkah tadinya itu dikuasai orang-orang Quraisy jahiliyah, kemudian Islam pun masuk dan bisa mengambil alih lagi. Isyaratan ila adimi minnatillahi alaihi wa annahu amrun mutahakkikun wa kainun. Fath Makkah ini adalah isyaratan, sebagai bentuk isyarat kepada besarnya pemberian Allah Azza wa Jalla kepada kaum muslimin, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu amrun mutahakkikun wa kainun. Ini adalah perkara yang benar-benar terjadi dan fenomena ini sudah terbukti. Benar-benar terjadi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Wa ra'aitan nasa, dan kau melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi, masuk ke dalam agama Allah afwaja dengan berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah bihamdi rabbika, dengan pujian kepada Rabbmu. Wastaghfir, dan mintalah ampunan kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Ai akthir minat tasbihi wal istighfari, artinya perbanyaklah dari tasbih dan istighfar. Jadi kalau sekarang di dalam penjelasannya waktu itu Syekh Shalih Al-Mansuri Hafidzullah menjelaskan tentang tafsir penjelasan ini, ayat ini, seandainya Allah Azza wa Jalla itu memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, maka salah satu syukur yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah untuk memperbanyak tasbih dan memperbanyak istighfar. Tuh, Ustaz, kan kok istighfar? Kan kita tidak dosa. Kata siapa lah dosa? Nabi SAW yang mengatakan, kullu bani Adam khata' wa kharul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak bani Adam pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang tawwab. Selalu kembali, tobat lagi, salah tobat lagi, salah tobat lagi, terus. Wa kana alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW ba'da nuzuli hadis surati yukthiru min an yakula, setelah turunnya surat ini Nabi SAW itu memperbanyak, beliau mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli yata'awwaluna al-Qur'an. Itu ini sebagai bentuk penakwilan dari tafsir dari surat tersebut, yaitu subhanakallahumma. Nabi SAW memperbanyak mengucapkan apa? Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, Rabbana, Rabb kami, wa bihamdika, dan dengan pujian kepadamu, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Susah toh? Susah untuk mengatakan ini, mengatakan, memperbanyak ya zikir kepada Nabi SAW, zikir kepada Allah Azza wa Jalla zikir kepada Allah Azza wa Jal dengan ucapan apa? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya. Dan di sini antum faham enggak? Ini termasuk doa atau zikir? Ini termasuk doa atau zikir? Apa sih bedanya doa dan zikir? Mana sana kasih tahu? Itu secara bahasa, apa? Yang lainnya? Apa perbedaan doa dan zikir? Bapak aku, masih ingat gak? Yang sudah dikasih. Yang lain. Zikir itu tidak ada syariat untuk mengangkat tangan. Dengan doa dibolehkan terkadang mengangkat tangan. Doa. Dan doa itu ada dua. Doa oleh ibadah wa doa talab. Doa permintaan dan doa bermakna ibadah. Dan doa ibadah masuk di dalamnya zikir. Zikir itu doa ibadah. Artinya ketika misalnya ya mengucapkan tentang doa tadi atau zikir, zikir yang kaitannya dengan doa. Jadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Maha suci engkau ya Allah rabbana, rabb kami, wa bihamdika, dengan pujian kepadamu. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Ini doa. Karena ada permintaan Allahumma gfirli. Di sini ini doa. Tapi di sini termasuk di depannya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ini zikir. Sehingga di sini masuk kepada doa oleh ibadah di sini. Doa yang masuk ini ibadah kemudian dicampur dengan tambah dengan doa talab, doa permintaan. Nah, sehingga di situ salah satu khilaf tadi perbedaan al-furuq baina dzikr wa doa itu apa? Al-adhkar muqayyadatun biwaqtin bikhilafi doa fa innahu la yataqayyad. La yataqayyad biwaqtin wala makan. Dzikir itu ada ikatan waktu tertentu. Sedangkan doa kapan saja dan di mana saja. Itu yang pertama. Misalnya antum zikir setelah adzan, bukan doa setelah adzan. Zikirnya mengucapkan apa saja yang dilafadzkan oleh adzan muadzin. Jadi kalau muadzin itu sedang mengatakan apa? Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian orang yang mendengarnya mengatakan apa? Allahu akbar, Allahu akbar. Ila hayya 'alatain, kecuali dua, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Jadi yang pertama tadi zikir itu diikat dengan waktu tertentu, beda dengan doa. Doa itu bisa kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, al-adhkar la turfa'u fiha al-aidi walakinnaha fi ad-du'a min asbabil ijabah. Zikir di dalamnya tidak harus angkat tangan, namun di dalam doa boleh mengangkat tangan dan itu termasuk sebab diberikan ijabah. Tapi tidak setiap doa itu mengangkat tangan. Contohnya apa? Doa tidak mengangkat tangan. Doa jima, Mas. Antum mau jima, angkat tangan atau tidak? Sempet-sempetnya. Yang ketawa sudah nikah, yang belum ketawa belum tahu. Berapa? Doa yang mana? Itu beda lagi kan. Jadi dibolehkannya berdoa mengangkat tangan itu ada waktu-waktunya, tidak setiap doa. Katakan tidak setiap doa mengharuskan mengangkat tangan. Ada doa-doa yang di mana Nabi SAW itu menjelaskannya boleh untuk mengangkat tangan, seperti doa ketika di Arafah. Doa kunut tidak ada mengangkat tangan. Doa kunut, ya, yang sebagaimana terjadi sekarang ini, tidak ada mengangkat tangan. Kunut itu berlakunya hanya ketika doa kunut nazilah dan kunut witir. Bukan kunut subuh. Kunut subuh tidak ada. Hadisnya dhaif tentang kunut subuh. Walaupun Imam Syafi'i berpendapat dibolehkan untuk kunut subuh. Makanya kalau misalnya antum lihat Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i itu mengharuskan kunut subuh. Kemudian yang ketiga, ba'dul adkari ya'ti muqayyada bi'adadi bikhilafi doa fala adada fi. Beberapa zikir itu jumlahnya ditentukan, sedangkan doa tidak ada batasannya. Seperti doa zikir tasbih, tahmid dan takbir itu muqayyad. Tiga empat setelah sholat, ya, itu muqayyad. Sedangkan ketika misalnya antum berdoa, ya, doa bermakna doa ibadah, itu boleh banyak. Kemudian yang keempat adalah adzikru ahyanan yutlaqu ala makna am walaysa fi talaq wa doa yutlaku ala soal wa tolak. Zikir terkadang tidak dimutlakkan maknanya, ya, zikir itu maknanya secara umum. Zikir masuk pada makna secara umum, sedangkan dan di dalamnya tidak ada permintaan. Tidak ada permintaan. Sedangkan doa dimutlakkan bahwasanya di dalamnya ada soal, ada permintaan, watolak, soal itu apa yang diminta, watolak memohon. Permintaan dan permohonan. Ini empat, ya, empat perbedaan antara zikir dan doa. Walaupun ulama menjelaskan lebih panjang lagi, tapi ini ana ringkas jadi empat. Itu beda lagi dalam kondisi istisqa. Menolak bala. Nanti kita bahas lebih panjang lagi tentang masalah ini. Kemudian wa minal ma'ani al mustafadati min hadis surati, dan makna-makna yang bisa diambil faedah dari surat ini, isyarun Nabi SAW bidanwir ajlihi Jadi danui ajalihi idza hasala hadzal nasru wal fathu. Apa yang bisa diambil dari surat ini, dari makna yang bisa diambil dari surat ini adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ajalnya sudah dekat. Ajalnya itu sudah dekat. Idza hasala hadzal nasru, ya, kalau sudah mendapatkan pertolongan dan pembukaan Fathu Mekah, maka ajalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kalau sudah mendapatkan pertolongan dan pembukaan Mekah, maka itu tanda bahwasanya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah dekat. Isu Mas. Lianna ta'ati al-azimata, karena ta'at, ya, ta'at, ta'atan yang begitu dahsyat itu tuhtamu bil istighfar, itu ditutup dengan istighfar, dengan permohonan ampunan. Tamu bil istighfar. Jadi ketaatan yang dahsyat itu diakhiri dengan istighfar. Wa kadal hayatul karimatu, hayatul iman wa ta'at, tuhtamu bihi. Demikian juga kehidupan, kehidupan yang mulia, kehidupan iman, kehidupan ketaatan itu tuhtamu bi, itu diakhiri dengan istighfar. Fakana akhiru ma sumi'a min nabiyyina alaihi salatu wassalam, yang terakhir yang didengar dari nabi kita alaihi salatu wassalam, qubail wafatihi, ya, sebelum meninggalnya beliau, Kubaila wafatihi, detik-detik sebelum meninggalnya beliau, Allahumma firli warhamni wa alhikni birrafiqi. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Allahumma, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, dan berikanlah kasih sayang kepadaku, sayangilah aku, wa alhikni, dan sampaikan, ya, hubungkan aku, sampaikan aku birrafiqi, dengan rafiq. Di sini kurang birrafiqil a'la, birrafiqil a'la. Jadi antum tambahkan penjelasan, ya, birrafiqil a'la. Artinya ada yang kurang di situ di PDF-nya, berbeda dengan apa yang di apa dalam kitab aslinya. Jadi kitab aslinya ada birrafiqil a'la. Birrafiqil a'la. Allahumma gfirli, ini riwayatnya perlu di koreksi. Jadi doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, wa'adhihni warhamni, dan kasih sayanglah aku, sayanglah aku, wa'alhikni, dan gabungkanlah aku birrafiqil a'la, dengan kekasih yang maha tinggi, dalam hadis yang lainnya disebutkan hadza akhiru ma sami'tu min kalami sallallahu alaihi wasallam, ini adalah akhir perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang aku mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Allahumma firli warhamni wa'alhikni birrafiqil a'la. Jadi ini ada di kitab Al-Muwatta, kemudian juga ada di Ibnu Majah tentang doa ini. Ada yang birrafiqil a'la, ada birrafiqi. Birrafiqi saja tanpa a'la. Dua-duanya ada hadisnya. Namun di sini yang tertulis di buku aslinya di sini adalah birafiqil a'la. Birafiqil a'la. Dari surat An-Nasr, di mana surat An-Nasr ini sebagaimana antum ketahui di dalamnya ada keistimewaan yang menyebutkan tentang keistimewaan Ibnu Abbas, di mana ketika Ibnu Abbas menjelaskan tentang maksud ayat-ayat yang ada di dalam idza ja'a nasrul wal fath, apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan fathu Makkah, maka itu adalah tanda ajal Nabi SAW itu sudah dekat. Dan ini dikatakan oleh Ibnu Abbas ketika ditanya oleh Umar radhiyallahu an, ketika beliau diminta oleh Umar radhiyallahu an bertemu dengan para pembesar perang Badar, dan ini menunjukkan ilmu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kaitannya dengan tafsir itu tidak ada yang menandingi dengan izin Allah saat itu. Seandainya ada sahabat yang lainnya yang termasuk pembesar perang Badar mengetahui tentang tafsir tersebut, tentunya sudah menjelaskan kepada Umar radhiyallahu anhu. Tapi ini penjelasannya adalah dijelaskan secara gamblang dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karena Ibnu Abbas belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengetahui tentang turunnya hadis tersebut. Turunnya ayat tersebut. Makanya di riwayat Imam Bukhari betul. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqi. Tentang a'la yang Imam Bukhari